Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali mempelajari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, yaitu ringkasan penjelasan kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Imam Salih bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang besar ini, sebab Tauhid adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari, karena dia adalah asas dan pondasi agama, di mana amalan seseorang dibangun di atas pondasi ini. Semua amalan-amalan kita memiliki asas, memiliki pondasi, yaitu tauhid. Maka apabila tauhid seseorang itu lemah, berarti pondasi yang di atasnya dibangun amalan-amalannya juga tentu akan rapuh. Bahkan bisa jadi seseorang menjadi orang yang sangat merugi, terhapus seluruh amalan-amalannya apabila tauhidnya rusak. Apabila tauhidnya tercampur dengan berbagai macam kesyirikan ataupun dengan berbagai macam bid'ah. Contoh rusaknya amalan apabila tercampur dengan kesyirikan, yaitu amalannya kaum musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan-amalan mereka karena kekafiran mereka kepada Allah. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Bahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah berikan peringatan, walau qad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. andaikan mereka melakukan syirik, maka terhapuslah semua amalan yang pernah mereka kerjakan. Jadi kesyirikan bukan saja menghalangi diterimanya amalan, tetapi juga menghapuskan amalan yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini contoh bagaimana jika tauhid seseorang yang merupakan pondasi amalannya dikotori dengan kesyirikan, terhapus amalannya. Adapun contoh tertolaknya amalan karena bid'ah, yaitu karena hilangnya kesempurnaan tauhid. Tauhidnya masih ada, tetapi hilang kesempurnaannya karena bid'ah yang dia kerjakan, yaitu amalannya suatu kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, tahkiruna salatahum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Ini dikatakan kepada para sahabat, dikatakan kepada ahli-ahli ibadah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa para sahabat kalau menyaksikan ibadah mereka, maka mereka akan menganggap remeh ibadah mereka, yakni ibadah para sahabat, karena begitu hebat mereka melakukan sholat, memperbanyak sholat malam dan berpuasa di siang hari, sampai-sampai secara kuantitas bisa mengalahkan ibadah para sahabat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tentang mereka, yamruquna minad-din muruka sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Anjing-anjing neraka seburuk-buruknya bangkai di bawah kolong langit. Padahal mereka adalah ahli ibadah. Siapa mereka? Kaum Khawarij. Apa yang menghalangi diterimanya ibadah mereka? Bid'ah mereka, yaitu mereka memahami agama yang mulia ini, memahami Al-Quran was Sunnah sesuai pemahaman mereka, dan mereka meyakini sesuai dengan keyakinan mereka, tidak seperti pemahaman dan keyakinan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti bid'ah juga sangat berbahaya, dapat menghalangi diterimanya amalan seseorang atau menghapuskan amalannya. Oleh karena itu, mempelajari tauhid sangat penting sekali. Jangan sampai kita capek-capek beramal, kita menganggap kita sudah melakukan amalan yang baik, namun ternyata tertolak atau terhalangi diterimanya atau terhapus. Ini kemungkinan-kemungkinan terhadap amalan seseorang. Kemungkinan diterima, kemungkinan tertolak. Kemungkinan terhalangi, kemungkinan terhapus. Yang tadinya sudah sah, sudah dia mendapatkan pahala, tapi kemudian terhapus. Semua itu sebabnya apa? Dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Sebaliknya, amalan seseorang yang mungkin kecil dari segi kuantitas, tetapi apabila didasari dengan didasari dengan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Sebab tauhid melahirkan amalan-amalan hati yang murni, amalan-amalan hati yang baik, yang tidak tercampuri oleh kesyirikan. Di antaranya keikhlasan. Inilah tujuan kita mentauhidkan Allah. agar kita dapat mengamalkan keikhlasan dengan sebenar-benarnya. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kam min amalin sagirin tu'adzimuhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusagiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan dengan niat, dan berapa banyak amalan yang besar dikecilkan dengan niat. Yakni niat seseorang yang ikhlas dalam beribadah, walaupun sedikit ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula sebaliknya, amalan yang banyak namun tidak ikhlas menjadi kecil nilainya, bahkan hilang sama sekali. Dan inilah rahasianya, kenapa kita tidak mungkin melampaui para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Padahal dari segi kuantitas mungkin saja kita lebih daripada sahabat, tetapi dari segi kualitasnya tidak mungkin. Kenapa? Karena keimanan para sahabat jauh melebihi kita. Keimanan yang melahirkan kecintaan kepada Allah, pengharapan dan rasa takut kepadanya, di mana hal-hal tersebut lemah di dalam diri kita, lemah kecintaan kita kepada Allah, lemah pengharapan kepadanya dan takut kepadanya, sebab lemah keimanan kita. Dan lemahnya keimanan dari kebodohan, asalnya dari kebodohan. Adapun kuatnya keimanan karena ilmu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariatnya, inilah yang akan menguatkan keimanan seseorang. Inilah yang membedakan kita dengan para sahabat. Oleh karena itu, di kalangan para sahabat sendiri, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kuat imannya dan orang yang paling baik amalannya, walaupun dalam kenyataan bukan beliau orang yang paling banyak amalannya. Ada sahabat-sahabat yang lain yang dikenal dengan sholatnya, dikenal dengan puasanya yang melebihi umumnya para sahabat. Tetapi ada sesuatu dalam diri Abu Bakar yang tidak bisa mereka lampaui, yaitu kekuatan iman yang menghunjam di dalam jiwanya. Dan itu didasarkan pada ilmu. Sebab Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kemudian beliau adalah orang yang paling berilmu tentang agama ini. Dia yang paling banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi peran ilmu di dalam meluruskan amalan dan menentukan kualitasnya itu sangat penting sekali. Jangan kita remehkan. Maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas, masuk pada satu hadis yang akan menjelaskan kepada kita keagungan tauhid, bahwa tauhid merupakan sebab terbesar dilipat gandakannya amalan seseorang, atau sebaliknya, ia merupakan sebab terbesar di dalam menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala walit tirmidhi wa hassanahu, dan diriwayatkan oleh al-imam Tirmidhi dan beliau menghasankan hadis ini. An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Ya bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa denganku tanpa menyekutukan aku sedikitpun, la ataituka bikurabiha maghfiratan, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Inilah dalil yang terakhir dari bab yang kedua, yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab tauhid tersebut. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Anasun huwa Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadamahu 10 sinin. Sahabat yang mulia Anas yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Anas bin Malik bin Nadhr, dari kalangan sahabat Ansar dari Bani Khazraj. Beliau adalah khadim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membantu beliau selama 10 tahun. Subhanallah, ini di antara amalan yang mulia yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan terhadap Anas bin Malik. Beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sejak beliau berhijrah ke Madinah. Siapa yang mengantarkan Anas untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibunya. Ibunya sendiri. Anas ketika itu masih kecil. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ibunya sendiri membawa Anas ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada beliau agar Anas menjadi pembantu beliau. Iya. Tapi ini pembantu khusus ya. Tidak digaji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang diinginkan di sini oleh ibunya Anas agar beliau bisa belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kelak di kemudian hari, Anas yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah beliau sebagai seorang pembantu, kemudian keluar sebagai seorang ulama, sebagai seorang ulama besar. Iya. Dan beliau termasuk sahabat al-mukthirin, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi rujukan umat Islam di masanya. Yani termasuk sahabat yang memiliki banyak murid, sehingga mereka meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Baik. Dan di sini ada pelajaran bagi kita. Disebutkan para ulama, masyru'iyatu khidmatil alim, disyariatkannya membantu atau berkhidmah kepada seorang alim. Inilah yang dilakukan para sahabat. Bahkan para ulama menyebutkan sejumlah sahabat yang mereka itu sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyiapkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ada yang menyiapkan sandal beliau, bahkan mau membukakan sepatu beliau, seperti dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Padahal Al-Mughirah bin Syu'bah ini pembesar kaum. Beliau pembesar di kaumnya. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau membungkukkan badannya untuk melepas sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan, enggak usah dibuka. Karena aku menggunakan sepatu itu dan kakiku dalam keadaan suci. Jadi ketika berwudu enggak perlu dibuka. Kenapa? Hah? Karena boleh mengusap di atas sepatu. Ada yang menyiapkan siwak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Ini amalan para sahabat. Demikian pula para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, mereka berkhidmah. Ini salah satu bentuk memuliakan ilmu dan para ulama. Mereka membantu para sahabat. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, "Sahibtu Ibn Umar fi safarin li'akhdimahu wa huwa yakhdimuni." Imam besar dari kalangan tabi'in, Imam Mujahid, penafsir ulung rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Aku sengaja menemani Ibnu Umar dalam satu perjalanan beliau, li'akhdimahu, agar aku dapat melayani beliau selama perjalanan." Tetapi apa yang terjadi? Kata Imam Mujahid, "Justru selama perjalanan Ibnu Umar yang melayaniku." Subhanallah. Ini akhlaknya para ulama, akhlaknya para sahabat. Ya. Ini muridnya sengaja menemani gurunya untuk berkhidmah kepadanya. Tapi yang terjadi, muridnya ini yang dilayani. Subhanallah, akhlak para ulama. Baik. Jadi ini pelajaran yang disebutkan para ulama, bagaimana para sahabat berkhidmah kepada orang alim, demikian pula generasi selanjutnya. Dan pelajaran yang lain yang bisa kita petik di sini, subhanallah, bagaimana semangat seorang ibu di dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Ya, subhanallah, tidak cukup dia mendidiknya sendiri, tapi dia mencarikan guru yang terbaik yang bisa menjadi teladan bagi anaknya. Maka ibunya Anas mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru beliau, untuk menjadi guru beliau. Dan juga ibunya Anas ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendoakan Anas. Makanya kata Syekh, "Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam," dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah." Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia ke dalam surga. Ini doa asalnya dari permintaan ibu Anas, minta didoakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan tiga kebaikan. Kebaikan pada hartanya, diperbanyak dan diberkahi, kemudian anaknya, dan kebaikan yang paling tertinggi, dimasukkan ke dalam surga. Dan disebutkan tentang anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100 orang. Ya. Berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak kebayang dari istri, dari satu orang istri atau berapa istri ini. Baik. Sampai-sampai disebutkan ketika terjadi wabah penyakit ta'un, banyak para sahabat yang meninggal, kaum muslimin yang meninggal, itu Anas sudah enggak tahu lagi berapa anaknya yang meninggal. Ya. Baik. 100 lebih anaknya. Dari berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala wa hafizahu, beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah. Dan juga ada yang mengatakan tahun 93 Hijriah, wa qad jawazal mi'ah. Dan ketika itu umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Subhanallah. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang terbaik adalah yang panjang amal umurnya dan amalannya baik. Ini dua hal yang enggak boleh dipisahkan. Umur panjang dan amalnya baik. Adapun umur panjang namun diisi dengan kejelekan, maka itu adalah musibah, lebih baik mati. Ya. Lebih baik mati cepat daripada hidup lama namun diisi dengan kemaksiatan, wal iyadzu billah. Iya. Jadi bukanlah yang menjadi ukuran kebaikan seseorang itu dianugerahkan umur yang panjang, tidak pula kesehatan, tidak pula harta. Tetapi apakah umurnya dia gunakan untuk ibadah, demikian pula kesehatannya dan hartanya, itu yang menjadi ukuran kebaikan. Baik. Walid Tirmidzi wa hassanahu. Dan bagi At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan. Ay warawa At-Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-madzkura. Maksudnya adalah At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sunan beliau. Ini Sunan At-Tirmidzi. Wa hassana isnadahu, dan beliau menghasankan isnadnya. Ini diantara pembagian hadis di kalangan para ulama muhaddisin dari sisi ar-rutbah, tingkatan. Hadis itu terbagi menjadi 4: sahih, hasan, dhaif, maudhu', palsu. Sahih, hasan, lemah, dan palsu. 4 tingkatan. Nah, ini pada tingkatan yang kedua, hasan. Dan disebutkan para ulama, Al-Imam At-Tirmidzi adalah termasuk ulama yang pertama-tama menggunakan istilah hasan. Dahulu di masa para ulama muhaddisin sebelum beliau, mereka enggak menggunakan istilah ini. Yang ada cuma sahih. Iya, enggak ada hasan. Oleh karena itu, terkadang Imam Ahmad rahimahullahu taala yang mendahului At-Tirmidzi, kalau beliau mengatakan hadis dhaif, itu belum tentu betul-betul dhaif. Bisa jadi pada ulama berikutnya dia hasan. Ya. Makanya ada ucapan Imam Ahmad, hadis dhaif lebih aku sukai daripada akal manusia. Maksudnya itu hadis yang hasan. Baik. Apa pengertian hadis hasan? Kalau pengertian hadis sahih adalah hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Yang pertama, perawinya adil. Adil itu maksudnya apa? Thiqah, terpercaya. Lurus agamanya. Yang kedua, tamud dhabt. Hafalannya itu sempurna. Ya. Kuat sekali hafalannya. Sama saja dia mengandalkan hafalan dengan dirinya, hifdzus sadr, dihafal di dadanya, ataukah hifdzu kitabin, dia menghafal dengan catatannya. Jadi ulama dulu itu ada dua bentuk menghafal. Ada yang memang kuat hafalannya, hifdzus sadr, dihafal di dalam hatinya. Ada yang kuat hafalannya tetapi dengan menggunakan kitab, hifdzu kitabin. Ya. Kalau kebanyakan kita, masya Allah, alhamdulillah, kebanyakan hifdzus sabr, dihafal di dada, makanya enggak perlu mencatat. Alhamdulillah. Kalau ulama dulu seperti itu. ada yang kuat hafalannya, bukan karena dia menghafal persis seperti di dalam catatan. Afwan, seperti di dalam hatinya gitu, tetapi dengan catatannya. Tapi ini syarat yang kedua. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung, tidak terputus. Kemudian yang keempat, selamat dari keganjilan-keganjilan. Yang kelima, selamat dari penyakit. Keempat dan kelima ini butuh penjelasan yang panjang, ini sekedar diketahui saja. Baik. Nah, adapun hadis hasan, dia sama dengan hadis sahih, cuman pada syarat yang kedua terjadi perbedaan, yaitu khafifud dhabt. Hafalannya lebih kurang dibanding hadis perawi hadis sahih. Baik, bisa dipahami ya. Dibanding perawi hadis sahih, perawi hadis hasan hafalannya lebih lemah. Cuman dari sisi kebaikan agamanya itu sama, tapi dari sisi hafalannya dia lebih kurang. Baik. Demikian pula sanadnya bersambung dan selamat dari keganjilan serta penyakit. Baik. Ini sekilas tentang beliau menghasankan sanadnya. Iya. Adapun makna qurab bidammil qaf wa qila bikasriha. Qafnya bisa didommah, dibaca qurab, atau dikasrah. Qirab. Ya, dibaca qurab atau qirab. Wa dammu ashhar, namun dommahnya lebih masyhur. Wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Yaitu memenuhi sesuatu atau mendekati penuh. Nah, di sini kan biqurabil ardi, yakni memenuhi bumi atau mendekati penuh, itu maknanya. Baik. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa denganku tanpa menyekutukan aku sedikit pun. Ai tsumma mutta hala kaunika saliman minasyrik. Maksudnya adalah kemudian engkau mati dalam keadaan engkau selamat dari syirik. Itu maksudnya berjumpa dengan Allah mati. Dan memang setiap kita akan menghadap Allah, berjumpa dengannya, berbicara dengannya, tanpa ada yang menerjemahkan. Hanya saja ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dan ada yang berjumpa dengannya dalam keadaan dimurkai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabbnya di dalam beribadah kepadanya. Ini dua syarat, berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapatkan rahmat. Baik. Maka kata Syekh, wa hadza syartun fil wa'di bi husulil maghfirah, dan ini merupakan syarat untuk mendapatkan janji ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan perlu kita perhatikan di sini, kesyirikan yang dimaksud mencakup semua bentuk syirik. Dan ini sudah sering kita ulang, dari kalimat syai'an, dipahami dari kalimat syai'an. Nah, perhatikan hadisnya, la tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku syai'an, dengan sesuatu apapun juga. Syai'an ini kalimat dalam bentuk nakirah, dalam bentuk nakirah, yakni kalimat umum dalam konteks penafikan. Baik. Sehingga maknanya umum. Karena dia umum, maka mencakup semua bentuk syirik, besar maupun kecil. Memang dia banyak dosa, tetapi syirik dia tidak melakukan sedikit pun, walaupun syirik kecil. Dia mencakup ya keduanya, syirik besar dan syirik kecil. Sebagaimana juga dia mencakup semua bentuk peribadahan dia tidak persembahkan kepada selain Allah, dan juga mencakup semua bentuk penyembahan kepada siapapun juga. tidak peduli kepada seorang nabi atau kepada syaitan, sama, dia tidak menyekutukan Allah. Jadi tiga bentuk keumuman. Yang pertama, dari sisi besar dan kecilnya dia jauhi. Yang kedua, dari sisi bentuk ibadahnya, tidak ada satupun yang dia persembahkan kepada selain Allah. Yang ketiga, dari sisi siapa yang disembah, kepada siapapun dia tidak menyembahkan, mempersembahkan ibadahnya. Bisa juga ditambahkan sisi yang keempat, yaitu dari segi sedikit maupun banyaknya, sama saja. Dia tidak menyekutukan Allah dalam jumlah yang banyak, tidak pula dalam jumlah yang sedikit. Ini makna kalimat syai'an. Baik. Maghfiratan. Al-ghafru lughatan as-sitr. Maghfirah itu secara bahasa artinya menutupi. Wa syar'an, adapun secara syariat, maknanya adalah tajawuzullahi an khataya wa dunubi ibadihi. Pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Itu makna maghfirah. Nas'alullah al-maghfirah. Kita selalu mohon kepada Allah ampunannya. Baik. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara global. Yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Rabb-nya Azza wa Jalla, annahu yukhatibu ibadahu, bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum si'ata fadlih, dan menjelaskan kepada mereka keluasan keutamaannya. Wa rahmatihi, dan rahmatnya. Wa annahu yaghfirud dunuba mahma kathurat, dan bahwasannya dia mengampuni dosa-dosa meskipun banyak. Madamat duna syirk, selama dosa itu derajatnya lebih rendah daripada kesyirikan. Wa hadzal hadis mithlu qawlihi ta'ala, dan hadis ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kalau kita perhatikan dari kefakihan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, makna hadis ini, kata beliau hafizahullahu ta'ala, seperti firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Baik. Artinya apa? Kita dapat mengambil pelajaran di sini bahwa dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Adapun dosa yang di bawah kesyirikan, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, maka diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk mengazab pelakunya, maka diazab. Iya. Artinya ini sebagai peringatan. Enggak bisa seseorang berdalil dengan ayat ini atau hadis ini, yang penting saya enggak syirik, mau melakukan dosa apapun tidak ada masalah, yang penting kan enggak syirik, pasti Allah ampuni. Enggak bisa. Sebab ayat ini, hadis ini dipahami dengan ayat tersebut. Ini enggak terpisah antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, enggak boleh dipisahkan. Artinya dia enggak bisa memastikan saya pasti mendapat ampunan karena saya enggak syirik, enggak boleh. Kenapa? Karena dalam ayat dikatakan dzalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan belum tentu dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu diperingatkan para ulama bahwa seseorang itu harus takut. Ya, harus takut. Jangan sampai dia mendapatkan azab. Ya. Jangan yang dia kedepankan hanya sifat harap, kemudian dia lupakan dengan sifat takut, sehingga dia kemudian berani berbuat maksiat dan melupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengingatkan Nabi ibadi, "Anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Wa anna adzabi huwal adzabul alim," dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Jadi dua hal. Iya. Rasa takut dan mengharap kepadanya. Ya, jadi jangan salah paham ya. Kemudian seseorang berani berbuat maksiat dengan dalil hadis ini, yang penting kan saya enggak syirik, pasti diampuni. Enggak. Belum pasti bagi seseorang tertentu. Artinya enggak bisa kita memastikan seseorang. Iya. Ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Iya. Karena hukum itu kan ada dua bentuk. Hukum umum dan hukum khusus. Menghukumi secara umum dan menghukumi orang per orang secara khusus. Enggak bisa kita mengatakan misalkan ada orang yang mati, selama hidupnya kita tahu dia berbuat maksiat luar biasa, tetapi dia gak melakukan syirik, gak bisa kita katakan dia pasti masuk surga, pasti diampuni, gak bisa. Iya. Karena hadis ini sifatnya umum. Hadis ini gak mengatakan fulan, wa fulan, wa fulan, enggak kan, cuman menyatakan secara umum. Makanya memahami hadis ini dipadukan dengan ayat tersebut. Inilah metode ilmiah para ulama ahli sunnah wal jamaah, mengumpulkan satu hadis. Kalau ahlul bid'ah lain dapat satu hadis dia pegang, dia melupakan hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain. Makanya memahami harus dengan kaidah-kaidah dan bimbingan para ulama. Baik. Qala munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. Apa babnya? Ya. Bab apa sekarang kita, Pak? Hah? Antum lagi? Baru datang. Lagi. Taib. Babu fadli tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunub. Ya. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Baik. Kecocokan hadis ini dengan bab kita, anna fihi dalilan ala kasrati thawabit tauhid. Dan ini dalil yang terakhir ya pada bab ini. Bahwasannya di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan banyaknya pahala tauhid. Subhanallah. Pahala tauhid yang terbanyak, pahala yang terbesar. Wa annahu yukaffiru adz-dzunub mahma katsurat. Dan bahwasannya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa meskipun banyak. Makanya tauhid adalah sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa seseorang. Sebaliknya lawan daripada tauhid yaitu syirik merupakan sebab terbesar hancurnya amalan-amalan seseorang, musnah amalannya. Iya. Penghancur amalan itu banyak. Iya. Bahkan setiap kejelekan bisa jadi penghapus amalan. Maka kesyirikan adalah sebab terbesar yang menghapuskan amalan seseorang. Demikian pula sebaliknya, tauhid adalah sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa seseorang. Kalau begitu, yang paling penting dalam kehidupan kita yang mesti diperhatikan adalah tauhid, dan yang lebih kita khawatirkan adalah syirik. Baik. Dan terdapat banyak hadis yang lain yang menunjukkan tauhid merupakan sebab terbesar diampunkannya kesalahan seseorang. Di antaranya satu hadis yang sangat menakjubkan dikenal para ulama dengan istilah hadithul bitaqah, hadith kartu. Diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dan para ulama yang lainnya, dan disahihkan oleh sejumlah ulama. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Seorang laki-laki dari kalangan umatku dipanggil di tengah-tengah makhluk pada hari kiamat. Makhluk semua menyaksikan dia dipanggil. Fayunsyaru lahu tis'atan wa tis'una sijillan. Tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian dibentangkan baginya 99 catatan. Kullu sijillin minha maddal basar. Setiap satu dari 99 catatan ini jauhnya seperti mata memandang. Jadi luar biasa. Ya. Catatan apa yang dimaksudkan di sini? Catatan kejelekan. Catatan kejelekan dia. Sebanyak 99 catatan. Dan setiap satu catatan jauhnya seperti mata memandang. Ya, kira-kira berapa kilo mata kita kemampuannya memandang? Seperti itulah. Dikali 99. Summa yuqal. Kemudian dikatakan kepadanya, atungkiru min hadza syai'an? Apakah kamu mengingkari satu pun dari catatan ini, atau satu saja dari catatan ini? Adzalamaka katabatil hafidun? Apakah malaikat-malaikatku yang menulis dosa-dosamu telah menzalimimu? Fayaqul la ya rabbi. Maka ia mengatakan, tidak wahai Rabbku. Jadi dia akui dosa sebanyak 99 catatan, setiap satu catatan sejauh mata memandang, dia akui semuanya, tidak ada yang dia ingkari. Inilah kondisi di akhirat. Kali di dunia beda, orang sudah jelas-jelas salah, enggak mau ngaku salah. Ya. Fayuqal alaka udrun aw hasanah. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu mempunyai uzur, yakni sebab sehingga dia dimaafkan, atau satu kebaikan? Fayaha barrajul, maka orang tersebut segan. Jadi walaupun dia ingat ada kebaikannya, dia sudah putus asa melihat catatan kejelekannya yang begitu banyak. Jadi segan dia sebutkan kebaikannya. Fayaqulu la, maka dia mengatakan tidak. Fayuqal bala inna laka indana hasanah. Maka dikatakan kepadanya, bahkan sesungguhnya engkau di sisi kami punya satu kebaikan. Wa innahu la zulma alaikal yaum, dan bahwasannya pada hari ini tidak akan dizalimi engkau sedikit pun. Fayukhraju lahu bitaqah, maka dikeluarkan baginya sebuah bitaqah, kartu. Sebuah kartu. Fiha, padanya tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi as-sijillat. Wahai Rabbku, apa manfaatnya satu kartu kecil ini dibanding catatan-catatan dosa yang begitu banyak ini? Fayuqal innaka latudlam, maka dikatakan kepadanya, kamu hari ini tidak akan dizalimi. Fatuda'u sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka seluruh catatan-catatan dosanya itu diletakkan di atas satu timbangan, dan kartu itu diletakkan pada sisi timbangan yang lain. Ternyata catatan-catatan itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Artinya apa? kebaikannya lebih banyak. Kebaikannya cuma satu, apa? Tauhid. Mengalahkan 99 catatan dosanya, setiap satu catatan sejauh mata memandang. Subhanallah, keutamaan tauhid, sebab terbesar penghapus dosa dan banyaknya pahalanya. Dan ini juga sebagai dalil yang saya katakan pada pertemuan yang lalu tentang ditimbangnya catatan-catatan amalan. Iya, ini dalilnya ya. Di antara dalilnya, amalan kita itu ditimbang. Ini yang pertama, bentuk mizan. Yang kedua, yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Kan kita sebutkan kemarin tiga ya, tiga bentuk timbangan. Pertama, catatan amalannya. Yang kedua, amalan itu sendiri. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat, ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Kalimat apa itu? Hah? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Jangan disia-siakan waktu kosong kita, ya. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi membicarakan kejelekan orang. Tetapi ucapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan, lagi dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Berarti amalannya ditimbang. Ditimbang di mizan. Ringan, ringan diucapkan tetapi berat di dalam timbangan. Baik. Ini yang kedua, amalannya. Yang ketiga, orangnya sendiri yang ditimbang. Ini banyak dalilnya, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ketika ada orang-orang yang menertawakan kecilnya kaki atau betisnya Ibnu Mas'ud. Ini sebetulnya sudah pernah kita sebutkan ya dalam biografi Ibnu Mas'ud. Banyak orang yang menertawakan, padahal ini pahlawan ini ya. Pahlawan Islam. Pahlawan yang gagah perkasa di medan jihad, tapi orangnya kecil. Ya. Betisnya pun kecil. Ditertawakan oleh sebagian orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka. Beliau bersabda, "Atadhakuna min dikkati saqaihi?" Apakah kalian menertawakan karena kecilnya kedua betis beliau? "Walladhi nafsi biyadih, lahuma fil mizani yaumal qiyamah athqalu min Uhud." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh dua betisnya tersebut pada timbangan di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, didatangkan seorang yang besar badannya dari kalangan orang kafir, ternyata timbangannya tidak ada apa-apanya. Ya, kalau ditimbang di dunia mungkin rusak timbangannya karena saking beratnya. Ketika ditimbang di akhirat, gak ada apa-apanya ya. Dia lebih ringan daripada seekor nyamuk. Waliyadubillah. Baik, jadi tiga yang ditimbang: catatan, amalan, dan orangnya sendiri ditimbang. Baik. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, fadlu tauhid wa kasratu thawabihi, keutamaan tauhid dan banyaknya pahalanya. Pelajaran yang kedua, siatu fadlillah wa judihi wa rahmatihi wa afwih, luasnya keutamaan Allah, kebaikannya, rahmatnya dan pemaafannya. Inilah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pantas kalau dia menyandang nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan nama-nama yang lain yang menunjukkan keluasan rahmatnya, ampunannya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika terjerumus dalam dosa, dia segera bertaubat karena rahmat Allah itu begitu luas sebelum habis kesempatannya mendapatkan rahmat Allah. Ini makna kita beriman kepada nama-nama dan sifat Allah tersebut. Maknanya apa? Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, segera kita bertaubat. Dan harus besar pengharapan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang ketiga, ar-raddu 'ala al-khawarij alladziina yukaffiruna murtakibal kabirah. Bantahan terhadap kelompok khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, allati hiya duna syirk, yang lebih ringan daripada syirik. Ini bantahan. Orang-orang khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Maka hadis ini sebagai bantahannya, buktinya dosanya sudah enggak tertampung lagi saking besarnya sampai sepenuh bumi. Kenyataannya masih mungkin dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak boleh mengkafirkan para pelaku dosa besar seperti yang dilakukan oleh Al-Khawarij. Baik. Demikian pula bantahan kepada Mu'tazilah. Apa pendapat Mu'tazilah tentang pelaku dosa besar? Hah? Ada yang tahu? Al-Manzilah bainal manzilatain. Apa maksudnya itu? Hah? Iya, itu terjemahannya. Maksudnya apa? Hah? Loh, kok antum enggak ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Enggak masuk surga, masuk neraka lah. Salah itu. Baik. Apa artinya? Ada yang tahu? Munu'in, Masya Allah. Hah? Apa artinya al-manzila bainal manzilatain? Gimana Pak? Apa? Artinya ngambang. Ngambang di mana dia? Terserah Allah. Lah. Ini sudah sering ana jelaskan ini. Iya. Baik. Coba lihat catatannya. Apa Mu'tazilah artinya? Baik. Artinya apa? Al-manzila bainal manzilatain, kata mereka tidak mukmin tidak pula kafir. Ya. Adapun di akhirat mereka mengatakan sama dengan khawarij, kekal di neraka. Ya, bukan di antara surga dan neraka ya. Ya. Tapi kekal di neraka. Ya, khawarij sama Mu'tazilah sama di akhirat kelak. Iya. Baik. Maka hadis ini bantahan kepada Mu'tazilah sekaligus. Mu'tazilah mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin tidak pula kafir. Iya. Tidak mukmin tidak pula kafir. Namun mereka memiliki keyakinan yang sama dengan khawarij tentang nasib pelaku dosa besar di akhirat, yaitu kekal di neraka. Adapun ahlu sunnah, mereka berkeyakinan pelaku dosa besar adalah mukmin, namun naqisul iman. Mukmin naqisul iman, mukmin yang lemah imannya, kurang imannya. Taib. Adapun murji'ah, mereka berkeyakinan bahwa mau dosa besar apapun, enggak ada pengaruh bagi keimanan. Ya, tetap sempurna imannya. Ini empat golongan ya, di dalam perkara iman dan kekufuran. Ya, khawarij, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah dan Murji'ah. Taib. Nah, di sini dalil seperti ini bagi orang-orang Khawarij ditolak. Ya, mereka hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang bahaya azab, ancaman azab. Dan mereka menutup mata dari hadis-hadis seperti ini tentang ampunan. Kalau Murji'ah malah sebaliknya. Hadis-hadis seperti ini yang dipegang. Adapun ancaman-ancaman azab, mereka tinggalkan. Jadi, thariqatu ahli sunnah di dalam memahami dalil-dalil mesti dikumpulkan semuanya dan dipadukan. Baik. Maka ini bantahan kepada tiga kelompok sekaligus. Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Pelajaran yang keempat, itsbatul kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi. Penetapan adanya sifat al-kalam, berbicara, bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungannya. Ya, yang sesuai dengan keagungannya. Maksudnya apa yang sesuai dengan keagungannya? Yakni Allah berbicara, bagaimana bentuk berbicaranya kita gak tahu ya, kaifiahnya kita gak tahu. Ya, jangan kita bayangkan seperti makhluk mulutnya terbuka, ya, nggak mungkin dia berbicara kalau mulutnya tertutup. Jangan disamakan, jangan dibayangkan seperti itu. Iya. Tetapi kita yakini saja alama yaliku bijalalihi, bentuk Allah berbicara itu sesuai dengan keagungannya. Adapun persisnya seperti apa, kaifiahnya, kita enggak tahu. Tetapi makna berbicara itu kita tahu. Ya, namanya berbicara ya bukan diam kalau begitu. Sama dengan makna tangan. Tangan ya bukan kaki. Kaki ya kaki, tangan. Maknanya dapat dipahami. Tetapi kaifiahnya, bentuknya seperti apa, itu yang tidak kita pahami. Seperti apa yang dikatakan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika orang bertanya kepadanya tentang al-istiwa. Kaif al-istiwa? Dia tanya dalam bentuk kaif. Bagaimana itu istiwa? Modelnya seperti apa? Maka jawab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-kaifu majhulun. Atau sebelumnya beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Istiwa itu maklum, dipahami maknanya. Dari mana kita memahami? Bisa dari penjelasan nas syar'i, atau dari penjelasan ulama ussalaf, atau dari makna bahasanya. Jadi dipahami maknanya. Tetapi al-kaifu majhul, bagaimana bentuknya majhul, tidak kita pahami. Kenapa? Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita. Yang wajib bagi kita adalah mengimaninya, mempertanyakannya, bagaimana bentuknya adalah bid'ah. Jadi bertanya itu juga hati-hati, bisa jadi bid'ah. Iya. Dan di sini ada faedah penting bagi kita. Ahlus sunnah itu memahami makna nama-nama dan sifat Allah. Sedangkan yang ditafwid, tafwid itu artinya diserahkan maknanya, itu bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya. Ya. Bentuknya diserahkan maknanya kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Adapun maknanya dapat kita pahami, tapi kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Ini membedakan dengan kelompok mufawwidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Kelompok mufawwidah, mereka berkeyakinan makna-makna nama dan sifat Allah kita masa bodoh saja, enggak perlu mencari tahu. Iya. Ini salah ya. Yang benar, maknanya dapat kita pahami. Mendengarkan idrakul aswat. Mendengar adalah mampu menangkap suara-suara. Itu jelas maknanya. Berbicara ya berbicara. Tidak boleh kemudian kita katakan saya enggak ngerti maknanya. Itu namanya at-tafwid, masa bodoh, enggak mau tahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah sejelek-jeleknya pendapat ahlul bid'ah dalam asma wa sifat. Kenapa? Karena seakan-akan dia menganggap Al-Quran dan As-Sunnah itu kebodohan. Menjelaskan nama dan sifat Allah, tetapi enggak dijelaskan maknanya. Percuma kan? Iya. Menganggap Nabi SAW itu bodoh, enggak mengerti makna nama dan sifat Allah. Baik. Adapun yang ditafwid, yang diserahkan maknanya kepada Allah, itu bukan makna, tetapi kaifiyah, bentuk. Ya. Tangan Allah, bagaimana bentuknya? Jangan kita bayangkan dan jangan kita serupakan. Cukup kita berkeyakinan ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Baik. Ini mungkin satu lafaz kalau diterjemahkan secara harfiah ini jadinya kurang tepat ya. Ala ma yaliku bijalalihi. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sesuai dengan kebesarannya. Atas apa yang sesuai dengan keagungannya. Taib, wallahu alam. Dalam penerjemahan itu harus diterjemahkan secara maknawiyah, bukan lafziyah. Baik, pelajaran yang kelima, bayanun li makna la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirih wa la yakfi qawluha bil lisan. Bahwasannya la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan sedikit maupun banyak, dan tidak cukup hanya dengan mengucapkannya dengan lisan. Ini jelas. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia masih melakukan syirik, maka makna hadis ini dia tidak akan mendapatkan ampunan. Yang mendapatkan ampunan kalau dia betul-betul meninggalkan syirik sedikit maupun banyak. Baik. Pelajaran yang keenam yang terakhir, isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Penetapan keimanan terhadap adanya hari kebangkitan, adanya hisab, perhitungan, dan al-jaza, pembalasan, yakni surga dan neraka. Dan ini tiga keyakinan terpenting terkait dengan keimanan terhadap hari akhir. Ini yang terpenting, tiga hal ini. Mengimani adanya hari kebangkitan, adanya penghisaban, perhitungan terhadap setiap amalan, dan adanya pembalasan. Namun beriman kepada hari akhir, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, itu mencakup semua keimanan terhadap apa yang akan terjadi setelah kematian. Itu makna beriman kepada hari akhir. Beriman terhadap semua yang akan terjadi setelah kematian, yaitu yang dikabarkan di dalam Al-Quran wa Sunnah tentang kejadian-kejadian setelah kematian, harus kita imani, dan itulah yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir. Akan tetapi ini tiga hal yang terpenting: beriman kepada adanya kebangkitan, adanya penghitungan, dan adanya pembalasan. Baik. Nah, faedah terakhir, hisab, penghitungan itu ada empat bentuk atau empat Iya, empat bentuk penghisaban. Yang pertama hisabu takrir, hisab penetapan, yaitu hisabnya orang-orang kafir. Dihitung bukan mau ditimbang kebaikan dan keburukannya, cuman untuk ditetapkan kamu penghuni neraka. Yang kedua hisabu muazanatin, hisab timbangan, bainal hasanat wasayiat, antara kebaikan dan keburukan. Dan di sini terbagi dua, man yuhasabu hisaban yasira, orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian man yunaqashul hisab, orang yang didebat di dalam hisabnya. Waliyadu billah, ini menandakan dia akan mendapatkan azab. Kemudian yang terakhir, man la yuhasab, orang-orang yang tidak dihisab. Ya, sebagaimana insyaallah taala pembahasannya pada bab berikutnya. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Itulah mereka, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan pengikut-pengikut mereka dengan baik yang merealisasikan tauhid. Baik. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ustaz mohon dijelaskan tentang al-mukthirun fi riwayah. Siapa saja yang termasuk di dalamnya selain Anas bin Malik? Di antaranya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini yang terbanyak. Demikian pula Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik. Ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ibnu Abbas. Taib. Abdullah bin Amr bin As. Taib, ini diantaranya, wallahu a'lam. Apa yang maksud dengan sanad? Sanad itu adalah silsilatul ruwat al-musilah ilal matan, rangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan, rangkaian perawi yang menyampaikan kepada matan. Iya, seperti dari fulan beliau mengatakan aku mendengar dari fulan, beliau mengatakan aku mendengar dari fulan, fulan mengatakan aku mendengar dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Maka kalau terputus sanad ini, hadisnya dhaif. Misalnya fulan mengatakan aku mendengar dari fulan, padahal setelah diperiksa mereka tidak hidup sezaman. Berarti sanadnya putus. Hadisnya dhaif. Dhaif. Mau dijelaskan tadi tentang bentuk hisab tadi. Yang pertama hisabu takrir, hisab untuk penetapan saja, yaitu kepada orang-orang kafir. Dihisab untuk ditetapkan bahwa dia penghuni neraka. Kemudian yang berikutnya hisabu muwazanah, hisab timbangan, bainal hasanat wasayiat, antara kebaikan-kebaikan dan keburukan. Dan ini terbagi dua, man yuhasabu hisaba yasira, orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, dan man yunaqashul hisab, orang yang didebat di dalam hisabnya, yakni disulitkan dia dalam hisabnya. Ini termasuk tanda dia akan mendapatkan azab, waliyadu billah. Dan ini untuk kaum mukminin. Ini untuk kaum mukminin. Kemudian man la yuhasab, orang-orang yang tidak dihisab. Subhanallah, kita mohon kepada Allah semoga kita tidak kita termasuk orang-orang yang tidak dihisab. Baik. Enggak dihisab sama sekali, langsung masuk surga. Iya, yaitu sebagaimana yang akan kita bahas pada dalil berikutnya. Baik, dikembali kepada keutamaan tauhid juga. Contoh-contoh kelompok di Indonesia yang termasuk dalam golongan Mu'tazilah itu apa? Banyak ya. Di antaranya yang paling besar adalah kelompok yang menamakan diri mereka dengan Jil, ya, jaringan iblis liberal. Taib, Jil ya. Dan mereka ini banyak di IAIN, ya, IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Ya. Yang sekarang sebagian IAIN itu sudah berubah menjadi UIN. Ya, ini mereka banyak di situ sebagai dosen-dosennya ataupun mahasiswanya. Sayang sekali fasilitas pendidikan negeri dikuasai oleh mereka. Iya, walaupun nggak semua ya, tapi mereka banyak di situ. Ini hasil dari belajar Islam di Amerika, di Australia, di Belanda. Iya, yang mereka sebut dengan Islamologi. Iya, biasanya program S2, S3. Kemudian dicuci otak mereka di sana. Dicuci dengan apa? Pertama dengan duit, ya, dengan fasilitas, kemudian dengan akidah-akidah yang menyimpang, ya. Dan sampai hari ini, sayang sekali masih ada program resmi pengiriman mahasiswa ke Eropa dari IAIN atau dari UIN. Makanya mereka lebih semangat belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab, ya. Demikian pula kelompok Hizbut Tahrir. Ini banyak punya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, walaupun lebih mending daripada yang pertama. Dari yang pertama itu udah jelas kekufuran. Kalau orang Jil itu lebih tepat dikatakan kelompok kufur, ya, karena pemikiran-pemikiran mereka adalah kekufuran. Baik. Dan banyak lagi kelompok-kelompok yang lain. Intinya Mu'tazilah itu mereka punya mazhab mengedepankan akal. Jadi kalau kita lihat ada orang yang lebih mementingkan akalnya daripada nas, Al-Quran wa sunnah, itu Mu'tazilah. Ya, terpengaruh Mu'tazilah. Baik. Seandainya suami ingin melakukan birrul walidain kepada orang tuanya, maka tindakan birrul walidainnya itu dengan menginap di rumah ibunya 3 hari, menginap di rumah ana sendiri 3 hari, sedangkan ana sudah mempunyai 3 anak. Dengan keputusan tersebut ana agak apa ini, keteteran mengurus anak-anak. Bagaimana Ustaz dengan kondisi seperti ini? Yang pertama, di dalam birrul walidain terkandung semua bentuk kebaikan. Terkandung semua bentuk kebaikan. Apa saja yang di situ mengandung kebaikan atau menyenangkan orang tua, itu termasuk di dalamnya. Baik. Kemudian yang kedua, mesti dipahami, tidak boleh bertentangan dengan kewajiban yang lain, terutama kewajiban kepada istri dan anak. Dan ini harus lebih didahulukan, kewajibannya terhadap istri dan anaknya dalam hal memberikan apa namanya nafkahnya, demikian pula yang mereka butuhkan. Baik, nggak boleh dipertentangkan. Dan juga masalah-masalah seperti ini, masalah sebetulnya yang mudah diselesaikan apabila ada komunikasi yang baik. Ya. Dan saya yakin ibu mertua juga enggak menginginkan kalau cucu-cucunya tidak terurus dengan baik. Jadi yang nampak di sini hanyalah kurang komunikasi yang baik. Ya, coba dikomunikasikan dengan baik bersama suami kalau perlu dengan ibu mertua. Iya. Itu saja yang diperlukan insyaallah taala. Intinya kalau sampai terjadi seperti ini, maka apa yang dilakukan oleh sang suami itu tidak benar. Iya. Kecuali berbeda kalau ada kondisi-kondisi darurat. Iya. Ibunya sedang sakit misalkan, tidak ada yang mengurus, hanya dia yang diandalkan, maka hendaklah dalam kondisi-kondisi darurat seperti ini sang istri bersabar. Iya. Dan mungkin bisa diselesaikan dengan jalan lain. Ya, mungkin bisa dengan mengangkat pembantu, ya, dan sebagainya. Ini masalah-masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik insyaallah taala. Baik. Bagaimana kalau orang-orang yang bertauhid dikatakan khawarij oleh orang-orang yang bertauhid juga? Khawarij itu bukan orang kafir ya. Mereka masih memiliki tauhid. Iya. Ini umumnya khawarij. Walaupun ada juga golongan khawarij yang masih apa namanya? Ada juga golongan khawarij yang dikatakan murtad, keluar dari Islam. Siapa mereka? Mereka adalah yang menghalalkan darah kaum muslimin. Iya. Kenapa? Di sisi kekafirannya itu apa? Yaitu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu kekufuran. Sebagaimana akan datang insyaallah taala dalam kitab Tauhid ini penjelasan babnya. Penghalalan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya pengharaman apa yang Allah halalkan adalah kekufuran. Tetapi ini satu golongan khawarij. Tetapi banyak, kebanyakan mereka, kebanyakan khawarij itu enggak kafir, tauhidnya masih ada. Cuman tauhidnya cacat, berkurang. Kenapa? Karena bid'ah mereka. Ya, bid'ah yang ada pada mereka. Iya. Pertanyaan berikutnya, apa syarat-syaratnya untuk menilai orang tersebut khawarij? Kalau dia memiliki pemikiran-pemikiran khawarij, bid'ah-bid'ah khawarij, ya, satu saja, enggak perlu terkumpul semua bid'ahnya, satu saja dari bid'ah-bid'ah khawarij, maka seseorang itu dia bisa dihukumi sebagai khawarij. Apa saja bid'ah khawarij itu? Diantaranya mengkafirkan pelaku dosa besar, demikian pula memberontak kepada pemerintah muslim, baik memberontak dengan senjata maupun dengan kata-kata. Dahulu khawarij itu ada yang memberontak dengan senjata, memerangi pemerintah muslim, bahkan para sahabat dibunuh oleh mereka. Ada pula yang disebut dengan al-khawarij qa'adiyah, khawarij yang hanya duduk-duduk saja. Apa kerjaan mereka? Memanas-manasi orang. Ya, manas-manasi orang dengan kata-kata mereka, dengan orasi-orasi mereka. Ya. Dan sekarang banyak seperti itu. Menulis di internet tentang kejelekan penguasa, di media massa, berbicara di televisi, di radio. Ini bentuk-bentuk khawarij. Iya. Seperti itu. Itu di antara ciri-ciri khawarij. Apakah manhaj salaf ini tergantung kepada siapa? Karena apa kata ulama-ulama besar lalu kita mengekor taklid. Baik. Manhaj salaf adalah pemahaman terhadap Al-Quran was sunnah sesuai pemahaman salaf. Berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah sesuai pemahaman salaf. Adapun ucapan-ucapan para ulama besar adalah ucapan-ucapan yang apabila sesuai dengan manhaj salaf kita terima, dan kalau tidak sesuai dengannya kita tolak. Oleh karena itu, itulah yang dipesankan imam-imam besar, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, seluruhnya berpesan, tidak halal bagi kalian taklid kepada kami. Dan seluruhnya berpesan bahwa ucapan kami bisa benar dan bisa salah. Kalau benar, silahkan diambil. Kalau salah, tinggalkan. Iya. Ini ucapan para imam besar. Adapun jika ucapan para imam tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, maka ketika kita mengikutinya, itu bukan taklid namanya. Beda ya. Itu namanya ittiba. Taklid itu artinya mengikuti tanpa dalil. Iya. Walaupun dalam kondisi tertentu taklid itu dibolehkan. Kondisinya adalah seperti enggak ada makanan lain, hanya ada babi. Iya. Kita bisa mati kalau enggak makan. Maka dalam kondisi kita tidak mendapatkan dalil, sulit bagi kita mencari dalilnya, itu terkadang dibolehkan taklid kepada ulama. Iya. Adapun kalau kita mampu mendapatkan dalil, maka enggak boleh taklid. Makanya mengikuti ulama dan ulama itu berdasarkan dalil, itu bukan taklid. Itu namanya ittiba. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Apa kata Allah? Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr, yakni kepada para ulama, kalau kalian tidak mengetahuinya. Ini perintah Allah. Enggak ngerti, tanya para ulama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian. Siapa yang masuk orang besar di sini? Para ulama. Sebaliknya, mengambil ilmu dari orang-orang bodoh dicelah. Inna min asyratis sa'a ayyultamasal ilm indal asagir. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kerdil. Siapa mereka yang dimaksud? Ahlul bid'ah. Jadi mengikuti para ulama ahlus sunnah yang berpegang dengan dalil dalam pendapatnya, itu bukan taklid. Itu namanya ittiba. Iya. Adapun manhaj salaf itu bergantung kepada pemahaman seseorang, ittibanya seseorang terhadap Al-Quran wa sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Itu nilai seseorang dianggap salaf, dianggap pengikut salaf atau tidak. Iya, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.